Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala kembali dimudahkan untuk kita bermajelis bersama-sama mengkaji sebagian urusan agama kita dalam rangka untuk memerangi kebodohan dari diri-diri kita. Dan kita masuk pada pembahasan mengenai salatu tatawwu dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Sebelum kita meneruskan, kita mendengar bacaan anak-anak kita yang telah menghafal hadis ini, maka man hafizul hadis falyaqra qa'imin. Tafadalu mashkura. Khairan insyaallah. Jazakallah khairan. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa anha radhiyallahu anha yani Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atil fajri. Muttafaqun alaih. Wali muslim raq'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memelihara suatu amalan nafilah yang lebih dahsyat pemeliharaannya atas dua rakaat salat fajar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, dua rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini jelas sharih dan sahih, gamblang dan mudah dipahami, yang menunjukkan betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat amat menjaga dua rakaat fajar, yakni dua rakaat sebelum salat subuh. Di mana salat subuh memiliki beberapa penamaan, disebut salat fajar karena masuknya dengan terbit fajar shadiq. Yang kedua disebut sholat subuh karena waktunya di waktu subuh. Dan yang ketiga disebut sholatul ghada, sholat di pagi hari. Ini penamaan sholat subuh. Di mana yang dimaksud dengan sholat rakaatul fajr es sunnah qabliyah fajr, sunnah qabliyah yakni sebelum sholat subuh. Berapa rakaat? Rakaatay, yakni rakaatan, hanya dua rakaat. La tuzadu ala dzak, tidak ditambah atas dua rakaat. Inilah yang dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga salat tersebut? Karena keutamaannya yang sangat besar. Yang disebutkan dalam riwayat Muslim, dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wadih insyaallah. Kemudian hadis setelahnya. Wan ummi habibata ummil mu'minin radhiyallahu anha qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shala isnatail ashrata man shala isnatai ashrata raka'atan fil yawmi fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'a wa li Tirmidzi nahwu wa zada arba'an qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla salatil fajr wa lil khamsah anha radhiyallahu anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu haramallahu ala an-nar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Ummi Habibah Ramlah radhiyallahu anha. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla itsnatai asyrata raka'atan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, diterangkan dalam riwayat lain yakni sholat tatawwu, sholat sunnah, maka apa keutamaannya? Adalah dibangunkan baginya dengan dengan rakaat-rakaat tersebut satu rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain tatawwu'an ada keterangan tambahan yakni sholat sunnah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dan semisalnya ada tambahan di sana arbaan, yakni 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelahnya, berarti 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 10. 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Disebutkan di sini, yakni 4 rakaat sebelum duhur. Dua rakaat, afan tadi salam baca, dua rakaat setelah zuhur. Berarti berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan dua rakaat setelah maghrib. 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 10. Dan dua rakaat sebelum fajar, 12. Inilah rincian 12 rakaat yang datang dalam hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha. Walil khamsah, dan menurut imam dikeluarkan oleh imam yang 5. Indak man ya siapa namanya Ahmad ya. Entah Ahmad Hanif, Abdurrahman Hanif. Indak ya Abdurrahman Hanif. Apa khamsah itu artinya? Hah? Walil khamsah. Indak ya Fatur. Ubay. Apa walil khamsah, siapa yang dimaksud 5? 6. Ha, Imam Muslim terus. Hah? Tirmidzi. Abu Daud. Ibnu Majah. Nasa'i. 6. Yani Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah radhiyallahu anhum wa rahimahumullah jami'an. Ini para imamatul hadis, nam yang dikenal memiliki kitab-kitab induk yang disebut Ummahatus Sitt. Nam ini dikeluarkan oleh imam yang 5, berarti selain Imamul Bukhari. Di dalam riwayat Khamsah disebutkan masih dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, man hafadha, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah haramkan dia atas neraka. Barakallahu fikum. Hadis ini menjelaskan tentang tanawwu', yakni bagaimana Nabi datang dengan beberapa cara melaksanakan sholat rawatib. Sholat rawatib, Nabi mencontohkan beberapa cara dalam sholat rawatib. Maka di sini faedah hadis ini adalah di sana Ummu Habibah Ramlah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menceritakan salat Nabi menunjukkan bahwasanya Nabi ini riwayat baitiyah, yaitu yang dilihat di rumah. Berarti menunjukkan beliau juga melaksanakan salat di rumah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyinari rumah agar tidak seperti kuburan. Dalam rangka apa? Hikmahnya mencontohkan para mereka ahlul bait, orang-orang yang di rumah, menegakkan sholat dengan benar. Sehingga di sini, dan yang ketiganya, karena beliau mengatakan bahwasanya sholat yang paling baik adalah di rumah, kecuali kalau itu sholat fardu. Afdhalu sholati fi baitihi illal maktubah. Sholat yang afdol dilakukan di rumah kecuali kalau itu sholat fardu. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, empat belas rakaat ini apakah bertentangan dengan riwayat Abdullah ibni Umar yang 10 rakaat? Jawabannya tidak bertentangan. Masing-masing muhkam, masing-masing berlaku. Di mana di sana para ulama, mereka dikala mendapatkan adanya nas-nas yang sahihah, baik Al-Quran dengan Al-Quran, ataupun Al-Quran dengan sunnah, ataupun sunnah dengan sunnah, yang kelihatannya ada perselisihan, yang kelihatannya ada pertentangan, kontradiksi, maka barakallahu fikum, bagaimana mereka bermuamalah dengan nas-nas seperti ini? Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan bahwasanya di sana la tu'aridu ayatun bi ayatin ukhra, tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dengan hadis. Semuanya saling menguatkan, saling menafsirkan, dan saling memahamkan. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita mendapatkan di sana ada orang yang ingin mempertentangkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis yang sahih, berarti orang tersebut ada badannya penyakit. Ada badannya penyakit. Oh, ini dipertentangkan dengan ini, pertentangan dengan ini. Yang kedua, bahwasanya apabila terjadi sesuatu yang kelihatannya bertentangan, maka pemungkinan di sana adalah tiga perkara. Yang pertama, qillatul ilmi, karena ilmunya masih sedikit. Ya, jadi ini kok bertentangan. Obatnya apa? Memperbanyak ilmu, memperdalam ilmu. Yang kedua, qillatul fahmi. Kadangkala hafalannya banyak, Quran, hadis, semua hafal, semua hafal. Namun bagi dia, tapi itu anu loh, datang ini seperti ini, ini seperti ini. Maka apa? Qillatul fahmi, dia tidak memahami. Bagaimana obatnya? Tafaqquh fiddin. Obatnya adalah memperdalam agama. Yang ketiga, bisa jadi adalah barakallahu fikum, yakni kusur fit tadabbur. Al-kusur fit tadabbur, yakni dia itu kurang dalam menelaah. Kurang dalam menelaah. terlalu tergesa-gesa. Sebetulnya paham namun tergesa-gesa, kurang dalam menelaah. Lain ini barakallahu fikum. Dan akan menjadi syubhat, nantinya akan dipakai menjadi syubhat bagi seorang dikala dia terkena sebab yang keempat, yakni su'ul qasdi. Karena memang dia punya tujuan jelek. Belajar, cari-cari dalil, lah ini yang membela saya ini. Ya. Ini karena su'ul qasdi. Diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin demikian. Karena orangnya memang sudah jelek tujuannya. Dia datang belajar, dia datang menghafal, dia datang memahami, dia datang menelaah, namun dalam rangka mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Nah, sehingga akan terus dia menjadi ashabu syubuhat. Dia akan terus menjadi orang-orang yang berpenyakit. Nah, fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Allah tambahkan padanya penyakit, yakni penyakit keraguan, penyakit syubuhat, yang akhirnya na'udzubillah mati di atas terombang-ambingan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini apabila kita bandingkan dengan hadis Abdullah ibn Umar Sabiq yang telah lalu dalam pertemuan sebelumnya, maka sekilas kayaknya bertentangan. Maka kita jawab tidak bertentangan, karena hadis yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Maka bagaimana langkah ulama menghadapi seperti ini? Yang pertama, mereka menempuh 4 tahapan. Yang pertama, thariqatul jam'. Mereka menggabungkan sehingga ditempatkan hadis ini di sini, hadis ini di sini. Nah, di mana Abdullah bin Umar meriwayatkan mungkin dari apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di luar rumah. Banyaknya seperti itu. Adapun Ummu Habibah, karena beliau zaujatun Nabi, Ummul Mukminin, melihatnya di rumah. Nah, melihatnya di rumah. Sehingga dari sini sebagian ulama mengatakan kalau sholat sunnahnya di rumah 4 rakaat, kalau di masjid 2 rakaat. Namun alam rufihi was, ya, perkaranya sebenarnya luas. Nah, boleh di sana, boleh di sini. Nah, ini yang pertama. Sehingga tidak bertentangan. Nah, sehingga tidak bertentangan. Yang kedua, mereka dikala melihat nas-nas semacam ini yang bertentangan, bukan hadis ini, namun nas yang bertentangan, ketika itadara anil jam'i, ketika tidak memungkinkan bagi mereka untuk menjamak satu dengan yang lainnya, adalah mereka intaqala ila an-nasikh wal mansukh, melihat mana hukum yang terdahulu, mana hukum kemudian yang menghapus. Oh, berarti yang terdahulu itu tidak dipakai. Hanya saja kadangkala masih diriwayatkan dan masih ada tulisannya dalam rangka untuk kita beribadah dengan membacanya. Kita beribadah dengan membacanya. Nah, ini bukan dengan mengamalkan kandungannya, namun untuk membacanya. Ini barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kalau tidak diketahui sejarah kronologinya, mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka mereka menempuh thariqatu tarjih. Thariqah tarjih, dikuatkan. Mana yang lebih kuat? Lah, disinilah sisi pandang yang banyak. Bisa jadi para perawi. Dari para perawi, nah, terjadi perselisihan ini dengan ini. Sehingga di sini lihatlah, dalam kitab Bulughul Maram banyak dirosah, banyak pelajaran. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan wali Muslim, wali Tirmidzi, wali seterusnya. Lah, yang kadang-kadang ada pertentangan, mana yang lebih kuat kira-kira, riwayat Tirmidzi dengan riwayat Muslim. Nah, demikian ya. Jadi sisi pandang yang banyak. Yang pertama dari sisi perawinya. Yang kedua dari sisi sifatur rawi. Sifat perawinya. Ini yang meriwayatkan imam, hafid, asbatun nas inda imam, ya. Ini orang yang paling dipercaya oleh gurunya. Ini adalah orang yang hafalannya kuat. Ini orang yang jujur. Ini orang yang terpercaya, seterusnya. Bertentangan dengan mereka, orang-orang yang di bawahnya. Nah, ya tentunya apa barakallahu fikum, dihukumi syadz. Sebagaimana kata para ulama tentang hadis tahriq, hadis tahriq. Nah, diterangkan di syarah Syekh Muqbil rahimahullah, hadis tersebut Zaidah ibnu Qudamah ini menyelisih para imam. Beliau thiqah, rawi yang jujur, terpercaya. Hanya saja riwayat beliau mengatakan wa yuharriku usbu'ahu, menggerakkan jari jemarinya ini menyelisih riwayat-riwayat sahih yang lain dari riwayatnya a'immah. Di antaranya Sufyan ibn Uyainah, di antaranya Sufyan As-Tsauri dan yang lainnya. Sehingga Syekh Muqbil mengatakan hadis ini riwayatnya syadzah, tidak dipakai atau lemah. Nah, namun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Oh sudah, ini lebih kuat dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan ziyadatu thiqah makbulah. Nah, seterusnya. Ini nanti dalam ilmu mustalah antum belajar insyaallah. Nah, ini yang keberapa? Ketiga. Tarjih. Sisi tarjih banyak. Pentarjihan kadangkala dilihat dari sisi tadi siapa rawinya, bagaimana sifat rawi, kadangkala dari sisi adadur riwayah. Berapa rawi-rawi yang meriwayatkan? Oh, ini lebih banyak. Nah, yang sedikit. Nah, namun kalau sifatnya lebih unggul tetap diunggulkan. Nah, ini. Jadi ini barakallahu fikum ketika terjadi perselisihan, tidak tergesa-gesa mereka. Nah, barulah yang terakhir, idza tadharu an dzalika kullih. Kalau sudah tidak mungkin ini, maka tawaqqafa. Mereka tawaqquf, diam sudah. Saya abstain. Enggak ini, enggak itu, sudahlah. Ini prinsip para imam. Nah, jadi sini pelajaran penting bagaimana bagusnya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah membawakan riwayat-riwayat satu demi satu untuk menerangkan kepada kita bagaimana metodologi ahlul hadis di dalam jam'ut turuq, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Di sini hanya lafadznya saja yang dikumpulkan. Nah, dikatakan oleh Abu Biston, Syu'bah rahimahullahu taala, al haditsu la yabruz illat la tabruz illatuhu hatta tujma' turuquh. Naam. Kata beliau, al hadis, sesungguhnya hadis la yujma' la yab la tabruz illatuhu, tidak ketahuan penyakitnya hatta tubruzu hatta yani tujma'u hatta yujma' turuquhu, sehingga dikumpulkan jalan-jalannya. Naam. Hadis ini apa? Ini kumpulkan jalan-jalannya. Nah, ini masyaallah. Dari sini bercabang para imam mengatakan bahwasanya man arada ayyanduru khata'a syekhi falyajlis inda ghairi. Nah, seterusnya. Orang yang ingin tahu sisi lemah dan kurangnya guru yang dia belajar padanya, ya duduklah pada guru yang lainnya. Nanti akan tahu. Naam. Oh, ternyata difahami sini ya. Barakallahu fikum lah ini. Ini barakallahu fikum, jadi jangan taksub. Nah, ya ini sudah kecuali pada al-haq. Nah, ini. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ini diantara yang kita ambil dari faedah-faedah ini. Berarti kalau begitu bagaimana, apakah riwayat ini muhkam? Jawabannya muhkam, yaitu bisa diamalkan. Berarti suatu ketika saya mau 4 rakaat sebelum duhur, suatu ketika 2 rakaat sebelum duhur, 14 rakaat atau 12 rakaat atau berapa? 10 rakaat. 10 rakaat ditanya, lo antum kemarin 10 rakaat, sekarang 12 rakaat. Gimana plin-plan sekali antum? Enggak, saya ngamalkan hadis ini, ngamalkan hadis. Ini namanya khilafut tanawwu', ya. Namanya apa? Khilaf tanawwu'. Perbedaan macam-macam yang diajarkan oleh Nabi. Nanti mulai kalau antum sudah belajar hadis, belajar fikih lebih dalam, paham. Oh, di sana khilaf para ulama, khilaf jenis apa? Khilaf ijtihadiyah atau khilaf aqadiyah. Naam. Khilaf fikhi, ijtihadiyah fikhiyah, ini dari jenis apa? Apakah tadad ataukah tanawu ataukah afham? Nanti oh, ini bagaimana? Nah, ini nanti insyaallah mudah-mudahan antum bersemangat para tulab untuk belajar, sabar duduk di ma'had ma'had salafiyin ahli sunnah wal jamaah. Jangan terperdaya dengan omongan orang yang membicarakan. Naam. Karena tujuan belajar memerangi kebodohan dari jiwa kita. Ini hakiki tujuan belajar. Untuk apa antum belajar? Untuk memerangi kebodohan dari diri kita. Nah, di mana ada ilmu di sana, ambil di situ selama yang membawa orang yang jujur, orang yang terpercaya dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Apa yang bisa sedikit kita ambil dari kitab Bulughul Maram ini. Dan barakallahu fikum, kita masuk pada kitab yang kedua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, bab mufsidati sholati wa makruhatiha. Bab yang menerangkan tentang apa-apa yang merusak dan membatalkan sholat dan apa yang dimakruhkan di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka beliau kemudian mengatakan, wabil harakatil kathirah urfan al-mutawaliyah li ghairi darurah. Liannahu fil awal taraka ma la tatimmul ibadah illa bih. Wabil akhirat fa'ala ma yunha anhu fiha. Nah, barakallahu fikum. Berkata Imam Musa di rahimahullah, di antara hal yang membatalkan sholat adalah wabil harakatil kathirah urfan, dan dengan sebab gerakan yang banyak secara uruf, secara adat setempat. Ba di sini sababiyah, yaitu ba yang menunjukkan sebab. Kenapa sebab? Kenapa batal? Disebabkan karena banyak bergerak. Naam. Di mana ucapan banyak bergerak ini? Di sana banyak bergerak, patokannya apa? Naam. Ini barakallahu fikum, hakikatnya siapa? Nah, itu. Ini di sini barakallahu fikum mutawaliyah li ghairi darurah, yang menyambung terus-menerus bukan karena darurat. Nah, beliau di sini menerangkan bahwasanya bergerak dalam sholat yang bukan bagian dari sholat ini akan menjadi batal kalau dengan tiga qaid. Yang pertama, kathiroh urfan, yaitu banyak secara kebiasaan. Yang kedua adalah mutawaliyah, nyambung terus. Nah, yang ketiga, li ghairi daruroh, bukan karena darurat. Ya, berarti mafhumnya, kalau itu secara uruf dikatakan wajar, belum banyak. Gatel misalnya, ya batal enggak? Nah, ini misalnya dia gatel, ada nyamuk, udah gatel loh, batal kayak kira-kira urufnya dia sudah hilang, sudah ya. Ini secara uruf kita katakan banyak enggak bergeraknya, dia satu aja ya. Ini ya, tidak seperti yang dikatakan berarti kalau satu dihitung satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, ya. Berarti empat gerakan, tidak ya. Namun apa? Di situ ya sudah satu itu gerakannya. Secara uruf wajar. Orang namanya gatal ya kukur, daripada hilang konsentrasi. Ini sebagai misal. Berarti di sini kita baca talik nomor satu. Qala rahimahullah ta'ala, hadhil harakah muharramah. Gerakan ini, gerakan yang pertama dinyatakan banyak bergerak menurut uruf. Apa uruf? Kebiasaan setempat. Yang kedua, mutawaliyah, berkesinambungan, nyambung. Yang ketiga, li ghairi darurah. Maka gerakan ini muharramah, adalah diharamkan. Wa amal makruhah, adapun gerakan yang makruh, fahiyal yasirah li ghairi hajah, gerakan ringan namun tidak ada kebutuhan. Ya. Tidak ada kebutuhan. Allahu Akbar. Nyopot benik, masang benik, ini apa kebutuhnya? Ya misalnya ya, kan ada seperti itu enak ya. Tiba-tiba apa kadang kita masalah anak-anak kadang ya, masalah gitu loh ya. Ini apa anunya lah kebutuhannya? Enggak ada kebutuhan ya. Ini makruh. Naam. Wa ammal mubah, adapun yang dibolehkan, fahiyal yasirah li hajah wal katsirah li darurah. Nah, adapun yang dibolehkan adalah sedikit karena kebutuhan atau banyak memang karena darurat. Naam. Ini barakallahu fikum, sehingga di sini gerakan dalam sholat bisa jadi boleh, bisa jadi makruh, bisa jadi muharram, bahkan bisa jadi diperintahkan. Nah, disyariatkan. Seperti apa? Wa amal ma'muru biha. Adapun gerakan yang diperintahkan kata qaddumi wa ta'akhur, lisufufi fi sholatil khauf, seperti maju dan mundur dalam shaf-shaf barisan sholat khauf yang dicontohkan Nabi. Wakal harakati ta'dilis shaf, atau gerakan untuk meluruskan shaf, kama qarrarahu syekh fi kitabihi al-qawaidu wal furuq. Naam, sebagaimana hal tersebut ditetapkan oleh syekh dalam kitabnya beliau al-qawaid dan furuq. Naam, ini maknanya tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena pertama adalah bisa jadi karena darurat. Naam. Walaupun banyak, ya, walaupun banyak. Kenapa? Karena ad-darurat tutbihul mahdzurat. Yang namanya darurat membolehkan apa? Hal yang dilarang. Nah, ini demikian. Sehingga di sini tidak membatalkan sholat. Semisal apa tadi? Semisal dicontohkan di sini maju untuk merapatkan shaf. Antum lihat Allahu Akbar depannya batal, mundur. Enggak maju, enggak mau geser, enggak gerak, ya. Ini bagaimana? Hendaknya dia rapatkan. Adalah Rasulullah mengatakan innallaha wasala man wasala shaf. Allah menyambung orang yang menyambung shaf. Nah, ini diantaranya. Dia sambung apa yang geser atau yang ini. Mana yang lebih aula? Ya yang paling mudah. Mana yang mudah sudah itu sudah bergerak. Nah, ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, diantaranya ini tidak membatalkan sholat. Kenapa tidak membatalkan sholat? Karena memang apa namanya lihajatin. Karena adanya kebutuhan yang harus. Nah, barakallahu fikum. Dalil tidak membatalkannya hal ini adalah apa yang dilakukan para sahabat ketika perang atau ketika sholat dalam peperangan yang disebut sholatul khauf, di mana Nabi membagi jamaah menjadi dua shaf. Nabi membagi jamaah dua shaf. Kalau memang musuh itu di arah kiblat, jamaahnya dibagi dua barisan. Satu Allahu Akbar sama-sama bertakbir dengan Nabi. Atau caranya beberapa cara. Allahu Akbar sama-sama bertakbir. Namun satu siaga, pegang senjata bagian belakang. Shaf depan ruku bersama Nabi, sujud bersama Nabi, ini siaga. Untuk musuh nyerang. Nah, setelah ini bangkit rokat kedua, maka yang kedua yang di depan ini mundur dia. Mundur dan ini maju. Banyak gak kira-kira gerakannya? Banyak ya. Namun tidak membatalkan shaf. Kemudian setelah itu shaf yang kedua sholat bersama Nabi. Nabi rokat kedua, ini rokat pertama. Maka ketika tahiyat Nabi menunggu lama, mereka menyempurnakan rokat kedua. Nah, kemudian setelah itu apa namanya barakallahu fikum, atau ini cara yang lain ya, nanti salam, semuanya salam bersama Nabi. Nanti ada cara yang pertama masing-masing kodok apa ya, ini menyempurnakan satu rokaat sendiri-sendiri. Nah, lah ada cara yang imamnya salamnya bersama Nabi. Ada beberapa cara dicontohkan dalam sholatul khauf. Adapun gerakan mutawaliyah, di sini ada mafhum. Kalau tidak mutawaliyah maka tidak batal. Sebagaimana Nabi SAW sholat dengan menggendong cucunya. Beliau sholat menggendong cucunya. Nah, cucunya digendong masih bayi. Maka ketika mau sujud beliau taruh, letakkan. Kemudian beliau rukuk sujud, setelah mau bangkit diambil lagi. Ini nyambung atau putus? Putus. Nah, sehingga para ulama akan menjadi batal kalau menyambung. Nah, ini li ghairi hajah atau li ghairi daruroh. Kenapa? Karena di dalam sholat diharamkan segala sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sholat. Nah, sehingga kalau daruroh beda halnya. Nah, ini wallahu a'lamu bishawab. Sehingga beliau memberikan patokan kepada kita tentang gerakan yang akan membatalkan sholat dengan tiga kait penting. Yang pertama kathiroh urfan, yaitu harokah kathiroh urfan, secara uruf ini banyak. Yang kedua adalah mutawaliyah, menyambung. Yang ketiga li ghairi daruroh, bukan karena darurat. Ini wallahu a'lamu bishawab. Dan kita akan masuk pada pembahasan tentang apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat dalam pertemuan yang akan datang. Bismillah wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.